Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, alhamdulillah di sore kali ini kembali kita bermajelis. Pembahasan kita di sore kali ini adalah tahrim taghyiri khalqillah, diharamkannya merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini penting karena seringkali seorang wanita dengan tujuan mempercantik diri akhirnya jatuh pada dosa merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau telah berkata, la'anallahul washimat, laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk perempuan-perempuan yang mentato, tato gambar di badan, baik bunga ataupun yang lain-lain. Sebagian orang menganggap ini adalah seni, tapi Islam memandangnya sebagai merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mempercantik namun memperjelek, menunjukkan bahwa wanita tersebut wanita fasiqah. Saya ulangi, la'anallahul washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil hasan al mughayyirati المغيرات خلق الله ما للا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وهو في كتاب الله. نعم, لعنت الله سبحانه وتعالى untuk perempuan-perempuan yang mentato dan juga perempuan-perempuan yang minta untuk ditato, untuk ditato, serta laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk perempuan-perempuan yang meminta ataupun yang melakukan cabut bulu mata, ya, ataupun cabut alis. Ini menjadi satu hal yang merebak, meluas, dan ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan-perempuan yang mencukur alisnya, mencabut bulu matanya, disambung agar supaya lentik, tidak boleh ketika dirias jadi pengantin atau tidaknya atau sedang tidak jadi pengantin. Al-mutanammisat, yaitu perempuan-perempuan yang mencukur bulu alisnya, baik yang minta ataupun yang memang merias. Wal mutafallijati lil hasan, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang merenggangkan giginya, merenggangkan giginya. Naam. Jadi sebagian orang gigi depan itu jarang, gigi serinya itu dipisahkan ada rongganya, kelihatan cantik. Kelihatan cantik menurut sebagian mereka. Al-mughayyirati khalqallah, orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Mali la al'an." Kenapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan itu ada di dalam kitabillah. Yakni al-na'am, merubah-rubah ciptaan Allah. Mempercantik diri untuk suami adalah ibadah. Namun jangan sampai melampaui batas. Termasuk melampaui batas adalah mentato, memotong atau mencabut alis ataupun bulu mata, dan merenggangkan gigi. Ini termasuk melampaui batas. Lalu apa hukumnya memakai behel? Ya, memakai behel untuk menata gigi. Jika memang itu kebutuhan karena giginya tidak rapih dan itu mengganggu untuk makannya, maka silahkan. Tujuannya adalah untuk merapikan gigi. Berbeda dengan merenggangkan gigi. Apa butuhnya merenggangkan gigi? Ini, barakallahu fikun. Jadi ibu-ibu, ummahat rahimani wa rahmakumullah, wa idza hasala hadza minal mar'ah. Kalau ini terjadi pada seorang wanita, satu dari yang telah disebutkan ataupun yang semisal merubah-rubah ciptaan Allah, fa yajibu 'alaiha taubatus shadiqah. Wajib atas perempuan itu bertaubat dengan taubat yang jujur hingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kalau seandainya dia mampu tanpa ada keberatan menghapus tatonya, dihapus. Wallahu a'lam, sejauh pengetahuan kita, menghapus tato itu sakit, memadzaratkan. Wala yajuzu an tu'akhkhara taubatu tarfata 'ain, la siyama wa anna hadhil umur min kaba'iriz dzunub. Dan ini jangan dianggap remeh karena ini termasuk dosa besar, tidak boleh diundur-undur taubatnya. Artinya seorang wanita itu jangan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam upaya mempercantik dirinya. Boleh memakai minyak wangi di depan suaminya, mempercantik diri. Dan itu memang muraghab fi, sangat dianjurkan seorang wanita menyenangkan suaminya. Di antara ciri wanita salihah adalah apabila dilihat menyenangkan, apabila diperintah menuruti, menggembirakan suaminya. Ini. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, termasuk dosa besar juga adalah waslus sya'ri. Menyambung rambut, seperti ibu-ibu ketahui, kalau sebagian perempuan ingin mengadakan ataupun pengantin itu belakangnya rambutnya disambung jadi kayak konde besar di belakang, ataupun menyambung alis atau mata, bulu mata palsu, bulu mata palsu agar kelihatan lebih lentik, maka ini juga termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Naam. Anna imra'atan minal ansar, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ada wanita dari sahabiyat ansar, zawajat ibnataha, menikahkan putrinya. Fatama'ata sya'ruha, lalu rambutnya berjatuhan. Rambutnya berjatuhan. Faja'atin Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalikalah. Lalu perempuan tadi mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan menyampaikan keadaan rambutnya. Faqalat, lalu dia bertanya, inna zaujaha amarani an asila sya'raha. Sungguh wahai Rasulullah, suami dari perempuan ini memerintahkan aku untuk merias istrinya dengan menyambung rambutnya, karena rambutnya pada rontok. Ya, pingin ditebalkan dengan rambut palsu. Faqala la innahu qad lu'inal musilat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan. Sungguh telah terlaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, dengan rambut palsu. Ini. Jadi diharamkan dan termasuk dosa besar perempuan menyambung rambutnya. Maka jangan ketika seseorang potong rambut lalu ada orang yang cari-cari rambut untuk dibeli, untuk dijual kepadanya. Ketika sudah dipotong, rambut kita dikumpulkan, ima dikubur atau dibakar. Dimusnahkan. Ya, dimusnahkan. Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala juga meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la'anallahu al-wasilata wal-mustawsilata wal-washimata wal-mustawshimata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya dengan rambut palsu, dan wanita-wanita yang mentato atau meminta untuk ditato. Ini termasuk dosa-dosa besar. Apakah ini juga berlaku untuk laki-laki? Tentunya iya. Namun seringnya perempuanlah yang menyambung rambut, memangkas alis, menyambung bulu mata, haram, dosa besar. Dosa besar, bukan wanita salihah. Apabila Anda sebagai perempuan ingin menyenangkan suaminya, berbakti kepadanya, mempercantik diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal washimah, demikian pula perempuan yang mentato tukang tato itu haram baik laki-laki dan perempuan. Wal mustausyimah, demikian pula perempuan-perempuan yang minta untuk ditato atau laki-laki yang minta untuk apa? Ditato. Haram. Ini termasuk dari dosa besar, termasuk dari dosa besar. Namanya palsu itu haram. Ya. Ini. Di dalam riwayat Muslim juga sama. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma menuturkan dalam riwayat Muslim, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut-rambut palsu. Maka ini adalah dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang menunjukkan pada sebagiannya termasuk dosa besar menyambung rambut dengan rambut palsu. Dalam waktu yang sama, menyambung rambut itu termasuk dari kebiasaan orang-orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi, dan kita dilarang menyerupai musuh-musuh Islam. Sekaligus selain ini merupakan dosa besar, kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Yahudi, ini juga termasuk ketaatan kepada syaitan. Ya, ketaatan kepada syaitan. Kita membenci orang-orang Yahudi, apalagi mereka ahlul makri, orang-orang yang selalu menyakiti muslimin. Sampai sekarang pun saudara-saudara kita di Palestina disakiti oleh mereka. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka orang-orang Yahudi. Alaihim minallahi ma yastahiqqun. Semoga menimpa mereka apa yang mereka berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan demikian ini kemudian kita muslimat mengikuti jejak wanita-wanita Yahudi menyambung rambut mereka dengan rambut-rambut palsu? At-tashabbuhu bil kuffari haram. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir itu haram. Demikian pula ini adalah bentuk ketaatan kepada setan. Setan berkata yang Allah nukilkan di dalam surat An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum falayughayyiranna khalqallah. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Dan aku, kata setan, dan aku benar-benar akan memerintahkan mereka, benar-benar akan memerintahkan mereka, Bani Adam, untuk mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas dengan ini, menyambung rambut dengan rambut palsu, ini adalah upaya mempercantik diri dengan yang haram. Minal kabair, termasuk dosa besar. Ini. Maka jangan dilakukan. Adapun menyambungnya dengan bahan-bahan lain, bukan dengan rambut, maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Al-Qadhi Iyadh rahimahullah mengatakan, fa'amma rabtu khuyutil hariril mulawwanati wa nahwiha. Adapun menyambung rambut dengan benang-benang sutra yang berwarna, bukan rambut, tapi benang-benang sutra, mimma la yushbihu sya'ra, yang tidak mirip dengan rambut, falaysa bimanhiyin anhu, maka itu tidak dilarang. li'annahu laisa biwaslin wala huwa fi ma'nan fi ma'na maqsudil wasli. Karena hal itu tidak bermakna menyambung rambut dengan rambut dan juga tidak masuk pada maksud dari penyambungan rambut itu. Ini. Demikian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa tazayyunu wan nadhafatu amrun mashru' lakinnahu bimubah. Mempercantik diri, menghias diri, membersihkan diri itu disyariatkan. Namun dengan hal-hal yang dimubahkan. Hal-hal yang dimubahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Az-Zukhruf ayat 18. Ayat ini untuk perempuan. Ayat ini membicarakan tentang perempuan. Apakah seseorang yang dipersiapkan untuk dihias, maksudnya perempuan, tidak mungkin laki-laki. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan dalam keadaan ketika berbicara, ketika berargumen juga tidak cukup jelas. Keumuman perempuan seperti itu. Ketika berdiskusi, kadangkala omongannya jadi ngelantur, tidak terarah. Walaupun tidak semua perempuan. Tapi inti dalilnya bahwa berhias, membersihkan diri itu disyariatkan adalah di awal ayat. Az-Zukhruf ayat 18. Awa may yunasya'u fil hilya. Apakah makhluk ataupun seseorang yang dipersiapkan memang untuk dihias? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat ini Az-Zukhruf ayat 18, ay al-mar'ah naqisah yukmalu naqsuha bilubsil huli mundu takunu tiflah. Perempuan itu ada yang kurang dan kekurangannya akan disempurnakan dengan memakai perhiasan semenjak masih kecil. Semenjak masih kecil. Jadi perempuan itu kan secara fisik lebih lemah dibanding laki-laki secara umum. Allah tidak zalim menciptakan perempuan sebagai perempuan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak berlebihan menciptakan laki-laki sebagai laki-laki. Karena surga tidak khusus untuk laki-laki dan juga tidak khusus untuk perempuan. Maksudnya di sini perempuan itu lemah dari ciptaannya sesuai qada'illah wa qadari dan hikmahnya. Perempuan itu akan terlihat lebih anggun, lebih sempurna ketika memakai perhiasan. Anting-anting atau bahasanya suweng ya. Anting-anting, kalung, cincin. Perempuan terlihat indah, berbeda dengan laki-laki memakai itu. Haram kalau terbuat dari emas. Dan tentunya tidak haram perempuan memakai selain bahan emas. Sekarang kan banyak tiruan ya, emas-emas imitasi ya. Nah, itu juga tidak haram untuk dipakai untuk perempuan. Cuman memang enggak ada harganya. Cuma memang tidak ada harganya. Ayat ini jelas dan tafsir Ibnu Katsir juga jelas. Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah perempuan. Perempuan itu akan terlihat sempurna dan lebih anggun, lebih cantik ketika memakai pakaian, perhiasan. Ya. Memang ini tidak wajib, Tapi demikianlah lubsil huli. Wa idza khasamat fala ibarat laha. Perempuan itu apabila berdebat, berdiskusi, tidak bisa mengungkapkan dengan retorika yang bagus. Seringnya justru marah-marah, ucapannya tidak terarah, yang penting suaranya keras. Tidak memakai kalimat yang menjelaskan duduk permasalahan seperti apa, dengan dingin, menunjukkan akal yang matang. Ini keumuman perempuan. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada sebagian perempuan, kecakapan, kepandaian, kepintaran dalam mengungkapkan sebuah permasalahan dengan kata-katanya. Jelas ketika menjelaskan, gamblang ketika menguraikan. Awamay yakunu hakadha yunsab ila janabillahil azim. Apakah makhluk ataupun seorang wanita yang seperti ini tidak akan terlihat lebih cantik dan sempurna kecuali diberi hiasan, dan apabila berbicara tidak bisa berretorika yang baik, menyampaikan ucapan-ucapannya, maksud-maksudnya, komunikasi dengan baik, ini disandarkan anaknya Allah. Wahai musyrikin, tentunya ini tidak boleh. Tentunya ini tidak boleh. Ini. Kelemahan yang dimaksud adalah perempuan itu tidak bisa berperang. Tidak bisa menolong diri. Makanya perempuan itu bepergian harus didampingi oleh mahram. Ya. Dan perempuan itu sering memiliki tekad yang lebih lemah daripada laki-laki. Di tengah sebagian Arab, apabila lahir di tengah mereka bayi perempuan, ini di tengah Arab ya, di tengah jahiliyah, kalau di tengah Islam tidak. Kalau di tengah jahiliyah, ketika diberi kabar gembira punya anak perempuan, dia segera mengatakan mahiya bini'mal walad. Perempuan itu bukan sebaik-baik bayi. Nasruha buka wabarruha saruqah. Ya. Pertolongannya adalah tangisan. Dan kebaikannya adalah curian. Allah alam ini maksudnya apa? Ucapan mereka. Yang jelas Islam tidak demikian. Islam sangat menghormati dan menyayangi kaum wanita. Adapun jahiliyah seperti ini. Islam itu memandang perempuan dengan kekurangan. Karena mereka itu lemah secara fisik. Secara akal, secara tekad. Memang Allah ciptakan seperti itu. Tapi untuk menghinakan mereka, menjadikan mereka seperti barang, tidak pernah di tengah Islam. Ya, tidak pernah di tengah Islam. Naam. Sebaliknya, secara umum, ya, bayi laki-laki itu lebih disenangi. Ini secara umum di tengah mereka masyarakat pada masa itu. Hakadza qissatu Ummu Sulaim lamma mata waladuha. Demikianlah kisahnya Ummu Sulaim, salah seorang sahabi ya, ketika meninggal putranya. Putra, bukan putri, putranya meninggal. Datang Abu Talhah, suaminya. Qarrabat ilaihil asya. Karena namanya pada saat itu, kehilangan anak laki-laki itu sangat mendalam pukulannya di hati suami. Maka Ummu Sulaim sebelum mengkhabarkan putra dari Abu Talhah meninggal, beliau memberi makan, memberi minum suaminya. Lalu berdandan dengan cara berdandan yang paling cantik yang bisa dimampui oleh Ummu Sulaim. Karena sudah berdandan dengan dandan yang memikat, maka suaminya pun terpikat. akhirnya terjadilah hubungan suami istri, baru kemudian setelah kenyang, puas, baru dikabarkan, wahai Abu Talha, rileks, setelah makan, setelah kenyang, setelah berhubungan suami istri, nyaman, sudah rileks pikirannya, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan dengan sangat pelan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu seseorang yang sedang dititipi lalu diambil titipannya, apakah boleh menahannya? Tidak boleh. Maka sungguh Allah telah menitipkan kita anak dan anak itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Abu Talha kaget namun tidak semarah kalau langsung dikabari sebelum diservis. Ya. Abu Talha akhirnya datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Rasulullah, diceritakan tentang perbuatan Ummu Sulaim mengkhabarkan. Kemudian Rasul bertanya, apakah di malam itu kalian berhubungan suami istri? Maka Abu Talha mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami berhubungan suami istri. Kemudian Rasulullah mendoakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dari hubungan kalian berdua di malam itu. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dari hubungan suami istri Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhuma pada saat itu, anak yang saleh, yang anak ini memiliki anak semuanya hafal Quran. Jadi cucunya, yakni keturunannya itu, benar-benar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya ingat anaknya sampai 9 atau 10. Jadi Abu Talha itu dari hubungan itu punya anak. Anaknya ini punya anak 10 atau 9. Semuanya hafal Al-Quran. Di sini terlihat sekali bagaimana Ummu Sulaim berusaha mengkhabarkan berita yang sangat menyakitkan suaminya dengan cara yang begitu baik. Dan faedah yang dipetik adalah anak laki-laki ketika meninggal suami itu pada saat itu sangat berat. Kalau sekarang di masa Islam, ya sekarang di masa Islam, nah tentunya di zaman Ummu Sulaim juga masa Islam, ya, nah kita tidak membeda-bedakan. Baik anak perempuannya meninggal, suami ya sedih. Anak laki-lakinya meninggal, suami juga sedih. Dan faedah yang penting, ibu-ibu kalau punya masalah, suaminya baru pulang dari luar, disampaikan setelah suaminya dikasih kopi, dikasih teh, rileks, seneng, ya, diservis dengan servis yang bagus, tenang. Jangan baru sampai rumah, capek letih, bekerja, langsung ibu-ibu tembak dengan laporan-laporan. Ya. Abi, tahu gak begini, anak kita nakal di sekolahan. Tadi ustazah menyampaikan kepada kita bahwasanya anak kita bermasalah. Begini, begini, begini. Sabar dulu ummi, ya. Ibu-ibu harus sabar melihat keadaan suaminya agar tenang untuk kemudian berdiskusi bagaimana menangani anaknya. Iya, tapi kami sudah malu. Ya, wajar sebagai orang tua malu. Ya, nah, tapi memperlihat keadaan akan menjadi lebih baik dan lebih tenang sehingga berpikir lebih jernih, terjalin musyawarah yang baik antara seorang istri dan suaminya, ya, suaminya. Naam. Ini. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, demikianlah yang namanya al-jamal, kecantikan, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan kecantikan, kemolekan, ya keindahan, bersih, tertata. Dan juga Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka istri dalam mengamalkan ini harus berhati-hati. Jangan sampai merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini haram dan dilaknat. Mungkin ini ibu-ibu yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore kali ini. Ya, jadilah ibu-ibu yang salihah, berbakti kepada suaminya, berguna dan bermanfaat untuk agamanya, bangsanya, dan semangat mencari pahala dengan mendidik anak-anaknya. Semoga kita dan seluruh istri-istri kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan apapun yang telah dipelajarinya, sehingga mereka lebih dekat dengan Allah, lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.